Kasih lagi nih. Ada sudah cukup sudah dilakukan bersama Pantura Live Music yang dari Demak yang punya Jepara Kudus. Selamat datang. Kau lukai cinta yang ku beri. Ini caramu membalas sayangku. Kau godai sayangku untukmu. Tegaknya kau menari di juga yang dari Lestari deh Mas Yoong Sugeng Galuh. Telah berulang kali ku coba mengalah, ternyata sadarku tak berarti untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkan ku sesuka hatimu. Daripada hati terluka, cintaku kau balas dengan dusta. sudah berlalu, sudah cukup, sudah Mas Ramli.